الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواتي الإيمان أعزنا الله إياكم، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ihfadzul Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari karya Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada bab yang baru. Qala Al-Allamah Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, la yus'al an kayfiyati sifatillahi jalla wa ala. Tidak perlu ditanyakan tentang kaifiyah, tata cara dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya wajib mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam sabda-sabda beliau, dalam hadis-hadis beliau tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sudah berlalu, tugas kita semuanya itu adalah untuk menerima dan tidak perlu untuk kita menanyakan bagaimananya, tata caranya, atau hakikat kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa la yaqulu fi sifatir Rabbi ta'ala kaifa wa lima. Tidak boleh untuk mengatakan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ya sifat Allah? Bagaimana terkait dengan hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walima, mengapa ya sifat Allah kok demikian? Mengapa ya kok demikian? Kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, la yaqulu fi sifatir Rabbi, tidaklah ada seorang yang mengatakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kaifa wa lima. Bagaimana tentang sifat Allah, hakikat sifat Allah bagaimana? Bagaimana tangannya Allah? Bagaimana matanya Allah? Bagaimana turunnya Allah? Ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Tidaklah demikian illa syakun fillah tabaraka wa ta'ala. Kecuali dia adalah orang yang ragu. Orang yang ragu tentang Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia orang yang yakin, dia orang yang beriman, pasti dia akan menerima. Pasti dia akan mengimani, meyakini apa yang sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya. Apa yang Rasulullah SAW sudah jelaskan dalam hadis-hadisnya. Tidak perlu untuk dia bertanya-tanya lagi. Tidak perlu untuk dia meragukan dengan bertanya, bagaimana ya Kenapa demikian ya? Ya, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, la yus'al anil kaifiyah, wa la yus'al anil ta'lil. Sehingga tidak perlu untuk ditanyakan, bagaimana ya sifat Allah? Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Bagaimana tentang sifat tangannya Allah Azza wa Jal? Tidak perlu untuk ditanyakan. La yus'al anil ta'lil. Tidak perlu juga untuk ditanyakan, kenapa ya? Sebabnya apa ya Allah memiliki sifat demikian? Sebabnya apa ya Allah memiliki sifat demikian dan demikian? Tidak perlu ditanyakan. Ya. Lima qala kadza. Tidak boleh untuk dikatakan, kenapa Allah berfirman demikian? Ya. Kenapa Allah menyatakan dirinya bersifat ini dan itu? Wal yusallimu lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan hendaknya dia menerima, pasrah, ya, dia menerima dan mengimani, ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla tentang sifat-sifat tersebut. Li'annahu la ya'lamul kaifiyata illallahu subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengetahui tentang hakikat kaifiyah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kecuali hanya dia, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Qad alimana azanallahu yakum. Pernah ada seorang yang mendatangi Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah di zamannya, Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, ketika membaca firman Allah Azza wa Jalla surah Taha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Zat yang Maha Rahman itu berada tinggi, berada di atas arsy. Maknanya seperti itu. Ayat ini dipahami seperti itu. Kemudian orang ini tadi bertanya, kaifastawa? Bagaimana istawanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya? Ya, bagaimana sifat istawanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya? Maka Imam Malik rahimahullahu taala langsung tertunduk. Ya, beliau kaget. Karena ditanya dengan pertanyaan yang sangat-sangat tidak pantas untuk ditanyakan. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Para sahabat yang ayat ini turun di tengah-tengah mereka. Ayat ini turun ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam keadaan masih duduk bermajlis bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para sahabat enggak pernah bertanya, kaifa istawa, bagaimana istawanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Malik rahimahullah dalam keadaan apa? Tidak suka. Beliau ditanya seperti itu, beliau enggak suka. Karena ini pertanyaan yang muhdats. Pertanyaan tentang kaifiyah, tata cara, hakikat daripada sifat istawanya Allah Azza wa Jalla. Beliau kemudian menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal. Al-istiwa'u ma'lumun. Wal-kaifu majhulun. Wal-imanu bihi wajibun. Was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik rahimahullah. Al-istiwa' arti secara bahasa itu ma'lum. Sudah diketahui artinya. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Yang dipahami makna-maknanya oleh orang-orang Arab. bahwasanya istiwa itu maknanya berada di atas. Berada di atas. Maklum, sudah diketahui. Tayyib. Wal kaifu majhul. Akan tapi kaifiannya, tata caranya, hakikat keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas arsy itu majhul. Artinya kita tidak tahu. Hakikatnya kita tidak tahu. Karena kemarin sudah dibahas dari beberapa penjelasan Al-Allamah Al-Fauzan Nabiullah, akal kita sangat terbatas. Akal manusia begitu terbatas. Tidak akan mungkin mampu menjangkau hakikat daripada apa? Sifat Allah Azza wa Jal. Beliau sudah memberikan contoh, hakikat dunia ini saja kita tidak bisa menjangkau. Ya, dunia yang kita pijak sekarang ini, kita gak bisa tahu hakikatnya bagaimana. Gak tahu. Kita cuma tahu garis besarnya saja. Diri kita sendiri, kita gak tahu hakikat diri kita sendiri. Ya, terkait dengan apa? Badan kita, ruh kita, ya, jantung kita, organ dalam kita, kita gak tahu. Barakallahu fikum. Sehingga terkait dengan hakikat atau kaifiyah, itu sangat mustahil bagi kita untuk bisa menjangkau. Ya, hakikat kaifiyah terkait dengan apa? Zat Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita enggak bisa. Sehingga wal kaifu majhul. Kata Imam Malik rahimahullah, kaifiyahnya Allah Azza wa Jalla itu majhul. Kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Yang ketiga. Ini kaidah yang sangat penting. Yang diletakkan oleh Imam Malik rahimahullah taala di dalam memahami, mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman dengannya itu wajib. Mengimani Allah beristiwa di atas arsy wajib. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam 7 ayat. Dalam Al-Qur'an dalam 7 ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Dalam keadaan apa? Tidak sama dengan ketinggian makhluknya. Istiwanya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Istiwanya makhluknya. Keberadaan Allah Azza wa Jalla tinggi di atas arsy tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Sehingga kita mengimani wajib. Karena dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat, dalam 7 ayat. Tentang Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian yang keempat. Kata Imam Malik rahimahullah, wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang kaifiyahnya, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana sifat Allah yang beristiwa di atas arsy itu bid'ah. Ya, pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat orang yang paling semangat belajar. Para sahabat orang yang paling semangat menuju surga. Ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain orang yang paling bersemangat di dalam mengamalkan agama. Ketika mereka membaca ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Zat yang Maha Pemurah, yang Maha Luas rahmatnya itu di atas 'arsy beristiwa. Para sahabat mengulang-ulang ayat ini dibaca sama mereka. Bahkan 7 ayat yang lainnya dibaca oleh para sahabat berulang-ulang. Tapi tidak ada satu orang pun para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifastawa. Bagaimana beristiwanya Allah? Ya, gak pernah seorang pun di antara mereka yang bertanya, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Karena memang ini pertanyaan yang muhdatsah. Pertanyaan yang bid'ah. Yang tidak sepantasnya untuk ditanyakan. Ya. Sehingga mereka enggak pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bertanya tentang kaifiahnya itu adalah ilmu, tentunya mereka terlebih dahulu yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khani fidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kewajiban bagi kita adalah mengimani ya, wal imanu bihi wajib, ya. Jadi ini diantara kaidah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terapkan di dalam sifat-sifat Allah yang lainnya, bukan cuma istiwa saja, ya, terkait dengan Allah turun ke langit dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna ila samai dunia hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Allah turun, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Tayib, turun ke langit dunia. Rasulullah SAW menjelaskan demikian, tidak ada seorang pun para sahabat yang bertanya, bagaimana turunnya Allah? Tidak ada seorang pun para sahabat yang kemudian dalam keadaan membahas, oh kalau demikian, kalau turun ke dunia berarti arsnya kosong. Seperti ucapan manusia-manusia belakangan. Ya, ini keyakinan-keyakinan yang muhdatsah, keyakinan-keyakinan yang bid'ah, yang tidak pernah ada di kalangan para sahabat. Ya, ridwanullah alaihim ajmain. Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai mengingatkan, iyyakum wa tatakallam, ya, fi umurin laisa laka fiha imam. Hati-hati engkau. Jangan sampai engkau berbicara dalam suatu perkara yang engkau tidak memiliki pendahulu, memiliki imam yang mendahului dirimu dalam perkara tersebut. Ya, termasuk dalam lebih-lebih dalam permasalahan asma wa sifat. Ketika enggak pernah ada salaf kita, pendahulu kita, Nabi alaihi salatu wasalam, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para ajwa'u tabi'in ridwanullah alaihim ajmain, enggak pernah membahas tentang permasalahan-permasalahan tadi. Pertanyaan-pertanyaan tadi, enggak boleh juga kita membahasnya. Enggak boleh kita memperbincangkannya. Ya, sebagaimana manusia zaman sekarang. Manusia belakangan membahas ini, membahas itu, pakai logika, pakai retorika, pakai akal. Ya, seolah-olah kalau banyak bicara itu berarti cerdas. Seolah-olah kalau banyak membahas berarti dia orang yang cerdas. Bukan demikian. Barakallahu fikum, ya. Akan tapi kita harus mengikuti salaf kita, pendahulu kita. Ketika para sahabat tidak pernah menanyakannya, tidak pernah membahasnya, kita pun diam. Ya, kita pun diam. Tidak perlu untuk kita membahas. Sehingga jawaban Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu sangat luar biasa. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu artinya diketahui. Arti secara garis besar, ma'lum indal Arab. Ma'lum diketahui arti dan maknanya di sisi orang Arab. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab dan bisa dipahami artinya. Wal kaifu majhul. Hakikatnya enggak ditahu. Hakikatnya kita enggak tahu. Ya. Tadi sudah dibahas hakikat daripada bumi ini aja kita enggak tahu. Hakikat sisi-sisi detailnya diri kita saja kita enggak tahu. Apalagi mau membahas tentang Allah Azza wa Jal, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan mungkin tahu. Sehingga wal kaifu majhul. Yang kedua. Wal imanu bihi wajib. Yang ketiga, mengimaninya wajib, enggak boleh ragu. Ya, ketika Allah sudah berfirman, langsung imani. Jangan tunggu. Ya, jangan tunda-tunda, langsung yakini. Allah beristiwa di atas arsy, kita imani. Maknanya orang Arab sudah tahu, sudah. Kita imani. Ya. Enggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Enggak boleh kita ya menyerupakan dengan makhluknya, enggak boleh kita menolaknya. Ya, enggak boleh juga kita untuk membayang-bayangkan kaifiahnya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh untuk menyerupakan dengan makhluknya. Tapi kita imani apa adanya. Kita imani ya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah, tapi kita imani makna globalnya. Kemudian yang keempat, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya, kaifiah, tentang sifat Allah, sifat istiwa, sifat turun ke langit dunia, sifat tangannya Allah, sifat wajah, sifat mata, dan yang lainnya. Enggak boleh kita menanyakannya karena kita enggak mungkin bisa menjangkau. Atau karena ini adalah pertanyaan yang bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tayyib, jadi ini dipakai ya kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Kita bisa terapkan untuk semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ya, kita terapkan semuanya. Tayyib. Ya, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala artinya sudah kita ketahui. Artinya maklum. Ya, Allah memiliki sifat melihat. Allah memiliki sifat mendengar, ya, pendengaran. Allah bisa melihat, Allah mendengar, ya, Allah mengetahui. Demikian juga dari sifat-sifat yang lainnya, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran atau yang melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dan kita mengimaninya, dan kita tidak boleh bertanya hakikatnya, kaifiahnya, ya, sampai membayang-bayangkan, berimajinasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, karena itu akan mengantarkan kepada kesesatan, ya, kepada kebid'ahan dan kesesatan. A'yadzan billah. Tayyib ikhwat aliman azinullah yakum. Selesai di bab ini, kita baca di bab sesudahnya. Qala al-imam Salih bin Abdillah al-Fawzan hafizahullah, al-Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhlukin. Pembahasan berikutnya, beliau menyebutkan bab Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an firman Allah, perkataan Allah. Ya, laysa bimakhluk, bukan makhluk. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka menetapkan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk. Qala al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal-Quranu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah cahayanya. Walaysa makhlukun, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Li'anna Al-Quran min Allah, karena Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Wa makana min Allah falaysa bimakhlukin. Maka apa-apa yang datang dari sisi Allah itu bukan makhluk. Apa-apa yang datang dari sisi Allah itu bukan makhluk. Hakadza qala Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Demikian juga yang diucapkan oleh al-Imam Malik ibn Anas yang semoga Allah meridainya. Ya. Wa Ahmad bin Hanbal, demikian juga ucapannya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wa min qablihima min al-fuqaha, dan juga sebelum beliau berdua dari para fuqaha, para ulama fiqih. Wa man ba'dahuma, dan juga orang-orang yang sesudah beliau, semuanya ulama-ulama salaf itu berpendapat Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Al-Qur'an firman Allah, bukan makhluk. Barakallahu fikum. Wal mira'u fihi kufrun, dan memperdebatkan dalam permasalahan ini itu hukumnya kufur. Tayyib, fani fidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini diantara prinsip, ya, dari prinsip ahli sunnati wal jamaah yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini juga yang dijelaskan tadi beliau nyebutkan al-Imam Malik bin Anas, imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Ya, dibawakan di ta'liqnya di situ perkataan al-Imam Malik rahimahullahu taala, dari kemenakannya al-Imam Malik rahimahullah. Ya, dari Ibnu Abi Wais rahimahullah mengatakan, sami'tu khali Malik ibn Anasin wa jama'atan minal ulama. Aku mendengar pamanku, paman dari pihak ibu, khali, kata Ibnu Abi Wais rahimahullah, saya mendengar dari pamanku dan juga dari sejumlah ulama. Fadzakaru Al-Quran, mereka menyebutkan tentang Al-Quran. Faqalu kalamullah, mereka semuanya mengatakan, Imam Malik dan sejumlah ulama-ulama yang lainnya di zaman itu, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu firman Allah. Wa huwa minhu, Al-Quran bagian dari Allah Azza wa Jalla. Walaysa minallahi syai'un makhlukun. Dan tidak ada sesuatu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang merupakan ya bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Barakallahu fikum. Demikian juga Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Usul Sunnah. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wal-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Dan Al-Quran bukanlah makhluk. Kata beliau rahimahullah, wala yad'uf an yaqul laysa bimakhluk. Janganlah merasa lemah untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ya, karena ada sebagian orang cuma mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Ya, tidak mau melanjutkan bukan makhluk. Imam Ahmad rahimahullah menandaskan, harus dua-duanya. Al-Quran kalamullah, tambah lagi, bukan makhluk. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, fa inna kalamullah laisa bainun minhu. Karena yang namanya kalamullah itu tidak terpisahkan dari Allah. Kalamullah tidak terpisahkan dari Allah Azza wa Jalla. Wa laisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada dari bagian Allah Azza wa Jalla yang makhluk. Ya, semuanya adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalamnya, ucapannya. Ya, ucapan Allah Azza wa Jalla, kalamnya itu adalah barakallahu fikum bagian daripada Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Ya, maka kalamullah itu bukan makhluk. Dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Taib, kata al-imam al-fawzan hafizahullah, kita lihat perkataan beliau. Min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaati anna al-Quran kalamullah. Di antara prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Annal Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah. Takallama bihi haqiqatan. Allah berbicara dengan Al-Quran haqiqatan, secara hakiki. Sami'ahu minhu Jibril. Yang Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendengar langsung dari Allah Azza wa Jal. Mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazala bihi ala Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Jibril juga yang menurunkan, membawa ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun. Aqid ini adalah akidah yang tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Ya. Akidah yang tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Min ahli sa'irina ala sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dari orang-orang yang menempuh jalan sunnah Rasulillah alaihi salatu wassalam. Para pengikut sunnah. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Enggak ada yang menyelisih prinsip ini. Ya. Tapi yang menyelisihinya bukan pengikut sunnah. Ya. Yang menyelisih daripada jalan ini, prinsip ini. Al-Quran kalamullah itu adalah para ahlul bidah. Beliau menyatakan wa inna ma khalafa fiha ahlul dhalal. Akan tetapi yang menyelisih prinsip ini adalah orang-orang yang ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang. Minal Jahmiyah. Dari kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ya, kelompok yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Tayyib. Atba' al-Jahm bin Safwan, ya, pengikutnya Jahm bin Safwan, salah satu pentolan Mu'tazilah, ya, pentolan Ahlul Bidah. Wa afrahil Jahmiyati min al-Mu'tazilati, dan juga dari orang-orang yang menyerupai Mu'tazilah, Jahmiyah dari golongan Mu'tazilah. Wa Zaidiyah, golongan Zaidiyah, ini sekte dari sekte-sekte Syiah, ya, yang berakidah, akidahnya itu akidah Jahmiyah. Oh Syiah, akidah Syiah Rafidhah, keyakinannya seperti Jahmiyah. Kullu haula'i akhadhu 'anil jahmiyati hadhihi almas'alata. Mereka semua, ya, sekte-sekte Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Syiah Rafidhah, Zaidiyah, yang mereka meyakini Al-Qur'an bukan kalamullah. Mereka meyakini Al-Qur'an makhluk. Mereka semuanya mengambil prinsip ini dari prinsip atau dari kelompok Al-Jahmiyah. Ya, mengambil dari prinsip kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini ya ikhwah, mereka kelompok yang sesat, yang menyimpang dalam banyak prinsip-prinsip agama. Ya, mereka mengambil dari atau dinisbatkan kepada seorang yang bernama Jahm bin Safwan tadi. Ya, Jahm bin Safwan mengambil prinsipnya dari Ja'ad bin Dirham. Dari seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Pencetus pertamanya sebenarnya Ja'ad bin Dirham. Tapi yang mempopulerkan, yang mempromosikan menjadi tenar pemikiran ini adalah Jahm bin Safwan. Sehingga pemikiran ini disebutkan kepada Jahm bin Safwan. Ya, padahal Ja'ad bin Safwan ini mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham mengambil dari pendeta Yahudi, dari orang Yahudi. Jadi pemikiran Jahmiyah ini sebenarnya adalah pemikiran dari orang-orang Yahudi, bukan dari Islam. Baik, barakallahu fikum, yang mengatakan Al-Qur'an kalamu, Al-Qur'an makhluk. Ya, Al-Qur'an makhluk. Wa kadzalika al-ibadiyatu kulluhum yasiruna ala hadzal manhaj. Demikian juga sekte Al-Ibadiyah. Semuanya mereka berjalan di atas metode ini. Al-mukhalifi liman haji ahli sunnati wal jamaah, yang menyelisih prinsip ahli sunnati wal jamaah. Fayarawana anna al-Quran makhluk, mereka berpendapat Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk menurut mereka. Subhanallah. Alasannya, li'anna allaha indahum la yusuf bi'annahu yatakallam. Alasannya karena Allah menurut mereka, Allah itu tidak disifati dengan sifat bicara. Allah enggak bicara kata mereka. Kama annahu la yusaf bisam'i wal basar. Sebagaimana Allah juga tidak disifati dengan mendengar. Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat. Wal ilmi wal iradah. Allah itu tidak memiliki pengetahuan, enggak memiliki ilmu. Allah itu juga tidak berkehendak. Wa ghairi dzalika indahum. Dan selainnya. Ya. Ini prinsip Jahmiyah. Allah tidak mendengar. Ya, Allah tidak melihat. Kenapa? Karena kalau mau ditetapkan Allah mendengar, Allah melihat, nanti kayak makhluk. Makhluk mendengar, makhluk melihat. Ya, kalau Allah disifati dengan ilmu, makhluk juga punya ilmu. Nanti sama dengan makhluknya. Kalau berbicara, Allah disifati dengan kalam, berbicara, nanti Allah seperti makhluk. Makhluk juga bicara. Ini prinsipnya Jahmiyah. Ya, sehingga menurut mereka Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah karena Allah tidak disifati dengan berbicara. Allah itu tidak yatakallam. Wa la yusuf bi anna lahu wajhan wa anna lahu yadain. Demikian juga menurut Jahmiyah, Allah tidak disifati punya tangan, Allah tidak disifati punya wajah ila ghairi dzalika dan seterusnya. Subhanallah. Ikhwani fi din azanallahu yakum. Ini prinsip yang sangat sangat ya berbahaya. Allah Azza wa Jalla tidak mendengar, Allah tidak melihat. Ya, Allah kemudian tidak barakallahu fikum memiliki ilmu. Allah tidak mengetahui. Subhanallah, ini merendahkan zat Allah Azza wa Jalla. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya. Dalam keadaan apa? Ikhlas taliman azanallahu yakum. Ketika mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, punya alasan, alasannya agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalau Allah mendengar, makhluk mendengar. Ya, sementara Allah enggak sama dengan makhluknya. Untuk mensucikan Allah, mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa dalimana azinallahu yakum, tapi akhirnya mereka dalam keadaan apa? tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak pernah ada, akidah semacam ini enggak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Keyakinan seperti ini enggak pernah ada di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sehingga keyakinan yang sangat menyimpang, Jahmiyah. Tayib wa qasduhum min hadza ifsadul aqidati. Ya, wa in kanu yatadhaharun anna qasdahum tanzihullah jalla wa ala an mushabahatil makhluqin. Maksud mereka sebenarnya, karena ini sumbernya dari orang Yahudi. Ya, sumbernya dari orang Yahudi. Maksud mereka dengan keyakinan semacam tadi, itu adalah ingin ifsadul akidah, merusak akidah kaum muslimin. Menyusupkan kerusakan akidah kepada kaum muslimin. Ya. Wa in kanu yatadhaharun, walaupun mereka berkedok, anna qasdahum tanzihullah. Maksud kami ingin mensucikan Allah. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Allah disucikan, jangan sampai Allah disamakan dengan makhluk. Ya, sehingga Allah tidak ada sifat mendengar. Allah tidak ada sifat melihat. Allah tidak ada sifat, ya, barakallahu fikum, berilmu. Kenapa? Karena makhluk mendengar, makhluk berilmu, makhluk itu melihat. Allah juga tidak memiliki sifat tangan, tangan, wajah, dan yang lain sebagainya. Allah juga tidak berbicara. Allah tidak yatakallam. Karena kalau Allah ditetapkan sifat bicara, Allah nanti sama dengan makhluknya. Maha suci Allah. Ini kedoknya mereka. Ya, Maha suci Allah. Kita sucikan Allah. Jangan sampai Allah sama dengan makhluknya. Ini kedoknya. Padahal hakikatnya, orang Yahudi ini adalah dalam rangka maksudnya untuk merusak akidah kaum muslimin. Ya, merusak akidah kaum muslimin. Ya, hadza za'mun batil. Anggapan mereka ingin mensucikan Allah dari menyamai makhluknya, ini anggapan yang batil. Ya, subhanallah. Fa inna sifatir rabbi subhana la tushbih sifatil makhlukin, karena sifat-sifat Allah enggak sama dengan sifatnya makhluk. Kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah itu dalam keadaan berbicara. Allah memiliki ilmu. Kita tetapkan dalam keadaan sifat-sifat itu semuanya tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak sama. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berbicara. Ya, naam, Allah berbicara. Ya, Allah berbicara kepada Jibril alaihi salatu wasalam. Naam. Allah berbicara kepada Adam dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan idz qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Allah berbicara kepada para malaikat. Ya. Allah kemudian berbicara kepada Adam. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat. Barakallahu fikum. Tapi kita dalam keadaan apa? Menetapkan kalam Allah, bicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Tidak sama dengan bicaranya makhluk. Tidak sama dengan bicaranya kita semuanya. Ya. Dan kita menetapkan tanpa menyerupakan. Ya. Kita mensucikan tanpa menolaknya. Ya, kita mensucikan Allah tanpa menolak sifat Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat-sifatnya dalam banyak ya ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah berkata, Allah berfirman, ya, dan yang lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah betul-betul berbicara, tapi sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Dan di antara kalamullah, ya, di antara dan Al-Qur'an yang Allah turunkan, ini adalah apa? Kalamullah. Ucapan Allah, perkataan Allah yang harus kita agungkan, kita muliakan. Ya, karena perkataan Allah itu adalah bukan makhluk, dan ini adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ini akidah Ahli Sunnah yang harus kita yakini. Ikhwatan liman anzalallahu yakum, waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.